Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Ada'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Taib, masih pada penjelasan beliau rahimahullah ta'ala tentang akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan maksiat. Qala rahimahullah faslun, al-ma'asi tujibul qati'ata bainal abdi wa baina rabbihi. Pasal, kemaksiatan-kemaksiatan mengharuskan terputusnya hubungan hamba dengan Rabb-nya. Taib qala, wa min a'zami uqubatiha annaha tujibul qati'ata bainal abdi wa baina rabbihi tabaraka wa ta'ala. Dan di antara hukuman-hukuman yang paling besar, hukuman-hukuman dari kemaksiatan yang besar adalah kemaksiatan mengharuskan terputusnya hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Qala, wa idza waqa'atil qati'atu in qata'at anhu asbabul khair wattasalat bihi asbabus syarr. Maka konsekuensi hubungan terputus dengan Rabb-nya, konsekuensi hubungan hamba dengan Rabb-nya terputus adalah, qala wa idza waqa'atil qati'ah in qata'at anhu asbabul khair wa tasalat bihi asbabus syarr. Maka jika terputus hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, hubungannya putus dengan Rabb-nya, maka terputus pula sebab-sebab kebaikan pada hamba tersebut, sebab-sebab kebaikan terputus dari hamba tadi, sumber kebaikan, sebab kebaikan terputus dari dia. Konsekuensinya, wata sholat bihi asbabus syarr, dan terhubung dengan dia sebab-sebab keburukan. Taib, maka itu kelaziman seorang yang terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, terputus hubungannya dengan Rabb-nya, maka dia tersambung hubungannya dengan musuh Rabb-nya, musuh Allah Subhanahu wa taala, iblis dan bala tentaranya. Maka iblis dan bala tentaranya adalah sebab-sebab keburukan, sebab-sebab kejelekan. Maka jika demikian keadaan seorang hamba, terputus sebab-sebab kebaikan, terhubung dengan sebab-sebab keburukan, qala fa ayyu falahin wa ayyu rakhain wa ayyu aisin liman qata'at anhu asbabul khair. Maka keberuntungan yang mana, kelapangan yang seperti apa, ya, kehidupan yang bagaimana yang didapati oleh seseorang yang terputus darinya sebab-sebab kebaikan, ya. Tentu hidupnya akan sangat menyedihkan, hidupnya akan sangat menyengsarakan, ya. Sebab-sebab kebaikan terputus dari dia, tidak ada kebaikan yang datang kepada dia. Qala wa quti'a ma bainahu wa baina walihi wa maulahu alladhi la ghina lahu anhu tarfata ain, ya. Dan terputus dari dia antara dia dengan pelindungnya, yang pelindungnya tadi Allah Subhanahu wa taala, itu seorang hamba sangat membutuhkan, tidak pernah seorang hamba cukup dari Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata saja, ya. Nah, bagaimana kalau dia terputus dengan zat yang demikian sifatnya? Dia sangat membutuhkannya setiap waktu, setiap saat. Tidak pernah dia tidak butuh walaupun sekejap mata saja. Qala wala buddalahu minhu, dan hamba tadi mesti harus senantiasa membutuhkannya. Wala iwadalahu anhu, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada gantinya bagi seorang hamba itu, ya. Tidak ada penggantinya bagi seorang hamba. Maka bagaimana keadaannya orang yang terputus dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dia senantiasa butuh kepadanya, tidak pernah tidak butuh walaupun sekejap mata, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penggantinya, tidak bisa digantikan dengan apapun. Qala wa tasalat bihi asbabu syarr, dan bahkan hamba tadi terhubung dengan sebab-sebab keburukan, tersambung dengan perkara-perkara yang menyebabkan kejelekan. Wa wasala ma bainahu wa baina a'da aduwin lahu, dan dia berhubungan, bersambung dengan yang antara dia dengannya itu ada permusuhan yang sangat, puncak permusuhan dengan dia, yakni ketika dia terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya dia terhubung dengan musuh Allah Subhanahu wa taala, iblis dan bala tentaranya. Fatawallahu aduhu wa takhalla anhu waliyuhu, ya. Maka orang tersebut dijadikan menjadi teman musuhnya, menjadi teman musuh dia, yang itu merupakan musuh yang nyata. Lepas darinya pelindungnya, tidak ada yang melindunginya dari musuh tadi. Ketika seorang hamba dekat dengan syaitan, dengan iblis dan tentaranya, maka Allah Subhanahu wa taala lepaskan dia, tidak dilindungi, tidak diberi taufik, tidak diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana telah lewat, ya, dari ukubah, hukuman-hukuman dosa, ya. Allah lepaskan dia, tidak dilindungi, tidak dijaga. Qala fala ta'lamu nafsun ma fi hadzal inqita'i wal ittisali min anwa'il alam wa anwa'il adzab. Maka tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui keadaan orang yang terputus hubungannya dengan Rabbnya, ya. Bagaimana menderitanya, bagaimana susahnya, bagaimana sempitnya kehidupan dia. Wal ittisal, ya, dan bersambung dengan musuhnya, terputus dengan Rabbnya, tersambung dengan musuhnya. Tidak diketahui bagaimana macam-macam kesakitan, macam-macam azab yang ditimpa oleh dia, yang dirasakan oleh dia, ya. Taib qala qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, ra'aitul abda mulkon bainallahi subhanahu wa bainas syaitan, Aku melihat seorang hamba itu, dia tergeletak, berada di antara Allah dan syaitan, berada di antara Allah subhanahu wa ta'ala dan di antara syaitan. Fa'in a'radallahu anhu tawallahu syaitan. Maka jika Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari dia, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga dia, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melindungi dia, maka tawallahu syaitan, melindunginya syaitan, syaitan jadi pelindung dia, syaitan jadi pemimpin dia, syaitan yang menjadi teman dia. Wa in tawallahu Allahu lam yaqdir alaihi syaitan. Sebaliknya, seorang hamba itu kalau dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadi pelindung dia, maka setan tidak mampu untuk mengganggunya. Setan tidak akan mampu untuk mendekati dia, menjerumuskan dia. Taib. Maka itu keadaan manusia. Kemana dia berpaling, kemana dia lebih condong, maka salah satunya akan meninggalkannya. Kalau dia condong dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka setan akan menjauh, tidak berani mendekat. Sebaliknya, kalau dia lebih condong kepada hawa nafsunya, kepada setannya, maka Allah biarkan dia, Allah tidak akan menjaga dia. Qala wa qad qala Allah ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaka an amri rabbih afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, sujud dalam rangka mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala, penghormatan kepada makhluk yang mulia Adam alaihi salam. Fasajadu, maka para malaikat sujud, tunduk, patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jin, dia termasuk dari jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka dia menjauh dari ketaatan kepada Rabbnya. Dia mengingkari ketaatan kepada Rabbnya, maka menjadi jauh dari ketaatan kepada Rabbnya. Itu keadaan iblis. Maka afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Maka apakah kalian menjadikannya iblis, wa dzurriyyatahu dan keturunannya iblis dari para setan, dari kalangan jin, sebagai wali-wali kalian, sebagai pelindung-pelindung kalian, sebagai teman-teman kalian, min duni, selainku, wa hum lakum adu, padahal mereka iblis dan setan dari jin tadi musuh bagi kalian, musuhnya bapak kalian. Bi'sa lidh-dhalimina badala, maka jelek sekali apa yang dilakukan oleh orang-orang dolim mengganti pelindung dari Allah subhanahu wa ta'ala diganti dengan iblis dan keturunannya. Taib qala, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Qala yakulu subhanahu li'ibadihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya, anna ana karramtu aba'akum wa rafa'tu qadrahu, aku muliakan bapak kalian Adam alaihi salam, Abul Bashar, wa rafa'tu qadrahu, dan aku tinggikan kadarnya, kedudukannya, wa faddaltuhu ala ghairihi, dan aku lebihkan dia dibandingkan yang lainnya dari makhluk-makhluk yang ada. Allah lebihkan Adam alaihi salam dibandingkannya makhluk-makhluk yang lain. Qala fa'amartu malaikati kullahum an yasjudu lahu, takriman lahu wa tasrifa. Maka aku perintahkan malaikat-malaikatku seluruhnya untuk sujud kepada dia sebagai bentuk pemuliaan, pengagungan kepada Adam alaihi salam. Qala fa'ata'uni wa aba aduwi wa aduwuhu. Ya. Maka para malaikat tadi seluruhnya mentaatiku, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan enggan melakukannya, ya, menentang perintah tersebut, musuhku dan musuhnya, musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan musuhnya Adam alaihi salam. Fa'aso amri, maka dia pun menentang perintahku. Wa kharaja an ta'ati, dia keluar dari ketaatan kepadaku. Fasik, ya, keluar jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu keadaan iblis dan tentaranya, iblis dan pengikutnya, iblis dan keturunannya, ya, musuh Allah dan musuhnya bapak kalian. Maka fakaifa yasunu bikum ba'daha an tattakhiduhu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Maka bagaimana mungkin baik bagi kalian menjadikannya iblis dan keturunannya sebagai pelindung-pelindung kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, dia itu musuhnya kalian, musuhnya bapak kalian, musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa kalian menjadikannya sebagai pelindung, kalian menjadikannya sebagai teman, kalian menjadikannya sebagai orang yang kalian taati. Fatuti'unahu fi ma'siyati, ya, kalian mentaatinya, mengikuti bisikan-bisikannya setan tadi, mengikuti bisikannya iblis dan tentaranya itu dalam memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa tawalaunahu fi khilafi mardati, kalian loyal kepadanya, tunduk patuh, ya, mengikuti ajakannya dalam perkara menyelisih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Perintahnya setan yang menyenangkan hawa nafsunya diikuti walaupun menyelisih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa huwa a'da atuwun lakum, wa huwa a'da atuwin lakum, ya, dan dia adalah musuh yang paling besar bagi kalian, musuh yang sebenar-benarnya bagi kalian, sebenar-benarnya musuh. Tidak pernah sekejap mata pun menginginkan kebaikan untuk kalian, ya, iblis dan tentaranya itu tidak pernah sama sekali, walaupun sekejap mata saja, mengharapkan, menginginkan kebaikan untuk manusia, ya. Maka seluruh usaha dia, was-was dia, tujuannya adalah untuk mencelakakan manusia, menjadikan manusia orang-orang yang sengsara di dunia dan di akhirat. Qala fawalaitum aduwi wa qad amartukum bimu'adatihi. Maka kalian berloyal, berlindung kepada musuhku, padahal aku telah perintahkan kalian untuk memusuhinya. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Ya. Syaitan itu musuh kalian, jadikan dia sebagai musuh. Ya. Ketahui, pelajari jalan-jalannya syaitan, kemudian jauhi, jangan diikuti. Ya. Karena itu musuh yang nyata, sebenar-benarnya musuh. Tidak pernah sekejap mata pun menginginkan kebaikan untuk kita. Qala wa man wala a'da al-malik kana huwa wa a'da'uhu indahu sawa. Maka barang siapa yang loyal kepada musuhnya raja, ya, musuhnya penguasa, maka dia dan musuhnya di sisi raja tersebut sama kedudukannya, ya. Temannya musuh, ya, musuh, ya, temannya musuh menjadi musuh, ya kan? Ketika dia berteman dengan musuhnya penguasa, maka dia musuhnya penguasa juga, ya kan? Musuhnya raja juga, ya. Taib. Qala fa innal mahabbata wa ta'ata la tatimu illa bi mu'adati a'da'il muta' wa muwalati auliyaihi. Karena sesungguhnya kecintaan, ketaatan itu tidak sempurna kecuali dengan memusuhi musuhnya yang ditaati, ya. Memusuhi musuh yang ditaati dan berwala dengan loyal kepada orang-orang yang loyal dengan orang yang ditaati, ya. Yakni ketaatan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sempurna kecuali dengan memusuhi musuhnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mencintai, loyal kepada orang-orang yang Allah cintai, ya. Orang-orang saleh, para anbiya, para salihin, para rasul, ya. Maka itu konsekuensinya, ya. Kecintaan dan ketaatan tidak sempurna kecuali dengan memusuhi musuhnya orang yang dia taati, ya. Mencintai orang yang dicintai oleh orang yang dia taati. Sedangkan qala wa amma antu wali a'da al-malik thumma tadda'i annaka muwalin lahu fa hadza muhal, ya. Sedangkan engkau mengaku, ya, mencintai raja tersebut, penguasa tersebut, ya, dalam keadaan engkau loyal kepada musuhnya, ya, engkau senang, engkau berteman, engkau berloyal kepada musuh raja tersebut, kemudian engkau mengaku bahwasanya engkau mencintai raja tadi, maka ini perkara yang muhal, ini perkara yang tidak mungkin terjadi, ya. Mencintai musuhnya, berloyal kepada musuhnya, kemudian dia juga mengaku mencintainya, ya. Maka itu perkara yang muhal, tidak mungkin, ya. Qala hadza law lam yakun aduwul maliki aduwan lakum. Ini kalau seandainya musuhnya raja tadi itu bukan musuh kamu, ya. Sekedar menjadi musuhnya raja. Kalau kamu ingin mencintai raja, mengaku mencintai raja, maka kamu juga harus memusuhi musuhnya raja tadi, ya kan? Nah, kalau kamu ngaku mencintai raja tapi mencintai juga musuhnya, itu perkara yang muhal, perkara yang mustahil, tidak mungkin demikian, ya. Itu kalau sekedar musuhnya tadi itu musuh raja saja, ya. Qala hadza law lam yakun aduwul maliki aduun lakum. Ini kalau seandainya musuhnya raja tadi itu sekedar musuhnya raja saja, bukan musuh kalian. Qala fa kaifa idza kana aduwakum alal haqiqati. Maka bagaimana lagi kalau musuhnya raja itu juga musuh kalian yang hakiki, ya. Musuhnya raja tadi itu juga musuh kalian yang sebenarnya, ya. Maka ini lebih tidak mungkin lagi kalian mengaku mencintai raja kemudian mencintai musuhnya. Qala wal adawatu allati bainakum wa bainahu a'dhamu minal adawati allati bainasyati wadh-dhibi, ya. Maka permisalannya, permusuhannya kalian itu, ya, dengan setan tadi, permusuhannya kalian dengan iblis dan ketaranya tadi itu jauh lebih besar dibandingkan permusuhan, pertengkaran, persengketaan antara kambing dengan serigala, ya. Serigala itu tidak mungkin akan belas kasihan dengan kambing. Ketemu kambing langsung digigit, ya, langsung dicabik, ya, tidak mungkin disayang, ya. Demikian pula kambing kalau ketemu serigala tidak mungkin dia senang, langsung lari, ya, sekuat tenaga, ya. Itu kambing dan serigala. Nah, permusuhannya kalian dengan setan itu jauh lebih besar daripada permusuhannya kambing dan serigala tadi, ya. Bagaimana mungkin kalian tentram, senang, ya, mengikuti bisikan-bisikan setan tadi yang semuanya itu akibatnya menjerumuskan kalian kepada kesengsaraan dunia dan di akhirat, ya. Tidak mungkin sama sekali setan memberi kebaikan kepada manusia, ya. Taib. Qala fa kaifa yaliku bil akili an yuwali aduwahu wa aduwa waliyihi wa maulahu alladhi la maula lahu siwahu, ya. Maka bagaimana mungkin pantas bagi seorang yang berakal dia berloyal, ya, mencintai musuh dia sendiri, ya. Bagaimana mungkin orang berakal mencintai musuhnya sendiri, musuh yang nyata, musuh yang benar-benar keras permusuhannya. Tidak mungkin dia sama sekali sekejap mata pun memberi kebaikan, ya, untuk kita. Maka tidak mungkin orang berakal dia berwalak, berloyal, senang terhadap musuhnya sendiri, musuh yang murni musuh, ya. Tidak ada pertemanan sedikit pun, ya. Tidak ada kebaikan sedikit pun. Dan musuh walinya, musuh pelindungnya, yang tidak ada pelindung bagi dia kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, musuhnya dia yang hakiki dan musuhnya Allah Subhanahu wa taala, pelindung dia, ya. Maka bagaimana mungkin orang yang berakal dia berwalak kepada musuh yang demikian keadaannya, ya. Taib. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, ya. Taib. Maka hakikatnya demikian, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa, maka dia telah berwalak kepada setannya, berwalak kepada musuh dia yang sebenarnya. Dia berwalak kepada musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Dia mengikuti bisikan-bisikan setan tadi, menerimanya, menyambutnya, ya. Taib. Qala wa nabbaha subhanahu ala kubhi hadhil muwalati biqaulihi, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang buruknya perwalian, wala, ya, kepada setan itu, buruknya loyal kepada setan itu dengan firman-Nya, wahum lakum adu, ya. Wahum lakum adu, dan mereka sungguh benar-benar musuh bagi kalian, ya. Mereka itu benar-benar musuh bagi kamu, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, ya, yang menciptakan jin dan manusia tadi, ya, mengetahui penciptaannya, mengetahui makhluknya. Qala kama nabbaha ala kubhiha biqaulihi, sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang buruknya berloyal kepada setan, berteman kepada setan, buruknya itu dengan ucapannya lagi, ya, dalam ayat itu juga, ya. Fa fasaqa an amri rabbih, ya. Tadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan mereka itu musuh kalian, wahum lakum adu. Kemudian mereka itu menjauh dari ketaatan kepada Rabb-nya. Mereka itu musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dua penegasan, ya. Mereka itu musuh kalian dan mereka itu musuh Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, pelindung kalian, ya. Bagaimana mungkin kalian menjadikannya sebagai teman, mengikutinya, mentaatinya pada perkara yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala fatabayyana anna adawatahu li rabbih wa adawatahu lana. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang permusuhan dia kepada Rabb-nya. Permusuhannya iblis tadi dan keturunannya kepada Rabb-nya. Dan Allah jelaskan tentang permusuhannya dia kepada kita, ya. Nah, dia sudah bersumpah ingin menjerumuskan seluruh Ani Adam, Bani Adam untuk disengsarakan, dimasukkan ke dalam sa'ir, ke dalam neraka yang menyala-nyala, ya. Itu sudah menjadi sumpahnya iblis, ya. Menjadi tujuannya iblis, ya. Maka sama sekali dia tidak pernah memberi kebaikan kepada manusia, ya. Taib. Maka ini diantara salah satu, ya, ciri permusuhan iblis, ya, setan. Setan itu kamu perbaiki, ya, kamu ikuti, kamu taati, dia tidak akan pernah sama sekali membalas kebaikan itu, ya. Kalau musuh dari manusia, ya, musuh dari manusia, sesengit apapun musuhnya, permusuhannya, kalau kamu beri kebaikan, ya, kalau kamu beri hadiah, kalau beri kamu jasa, ya, dia akan ada kebaikannya, mesti akan membalas, ya, kebaikan itu, ya. Tetapi kalau iblis dan setan dari jin tidak akan pernah sama sekali berbuat baik, ya. Dia musuh yang nyata, ya. Qala kullun minhuma sababun yad'u ila mu'adatihi, maka masing-masing dari dua sifatnya iblis tadi, musuh kalian dan musuh Rabb-nya, satu saja dari dua sifat tadi itu sudah menjadi sebab untuk kita memusuhi dia, ya. Kalau dia satu saja musuh kita, ya, maka wajib bagi kita untuk memusuhi, ya kan? Atau dia itu musuhnya Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup bagi kita untuk menjadikannya sebagai musuh, ya. Tidak berteman dengan dia, tidak loyal kepada dia. Kenapa? Karena dia musuh Allah, ya. Kalau satu saja. Nah, bagaimana ini terkumpul pada dia? Dia itu musuh kita yang nyata dan musuhnya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, pelindung kita, ya. Yang kita tidak punya pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala fama hadhil muwala, maka apa perbuatan loyal ini, ya? Bagaimana kalian mentaatinya? Wa ma hadzal istibdal, maka apa pergantian ini? Bagaimana kalian menggantinya? Wali pelindung kalian mengganti dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya menjadi pelindungnya setan, mengikuti setan, mentaati setan. Qala bi salidzalimina badala, maka sangat buruk sekali, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, yang merubah, ya, mengganti, ya, walinya Allah Subhanahu wa taala diganti, ya, merubah, milih mendekat kepada setan, condong kepada hawa nafsunya, wal iyadzu billah, ya. Qala wa yusbihu an yakuna tahta hadzal khitab nau'un minal itabi latifun ajibun, ya. Dan terdapat dalam khitab ini, ya, dalam ayat Al-Kahfi tadi ayat 50 terdapat semacam teguran yang lembut, yang sangat menakjubkan, ya. Teguran yang sangat sangat lembut. Itu tidak akan mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal, ya. Orang-orang yang hidup hatinya, ya, tegurannya lembut, ya, yang sangat menakjubkan. Tidak mungkin mengambil pelajaran darinya kecuali orang yang hidup hatinya, orang yang cerdas akalnya, ya. Apa itu? Wahuwa anni ataitu iblis idza lam yasjud li abikum adama ma'a malaikati, yaitu bahwasanya aku permusuhanku kepada iblis, ya, yakni Allah Subhanahu wa taala memusuhi iblis. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk, tidak patuh untuk sujud kepada bapak kalian, ya. Tidak mau sujud kepada bapak kalian Adam bersama dengan malaikat-malaikatku yang lain, seluruhnya sujud, tetapi iblis enggan, iblis sombong, ya. Nah, karena sebab dia tidak sujud kepada bapak kalian, maka aku memusuhi iblis, gitu. Ya. Maka fakanat mu'adatuhu li'ajlikum, maka permusuhannya, permusuhannya Allah Subhanahu wa taala kepada iblis itu karena kalian, karena bapak kalian, karena kehormatan bapak kalian, ya. Allah memusuhinya, Allah melaknatnya, Allah mengusirnya. Maka thumma kana akibata hadhil mu'adati an aqattum bainahu wa bainakum aqdal musalahati. Kemudian akibatnya, ya, yang terjadi setelah itu dari permusuhan tersebut, Allah memusuhi iblis karena Adam, karena bapak kalian, ternyata setelahnya kalian, keturunannya Adam, menjadikan iblis dan keturunannya, kalian mengadakan perjanjian damai, ya, melakukan perdamaian dengan iblis dan tentaranya, saling mengikuti, ya, saling mentaati, ya. Maka itu diantara bentuk teguran yang sangat lembut, ya. Allah Subhanahu wa taala memusuhi iblis karena bapak kalian. Kenapa kalian sekarang mengikuti iblis, ya? Kenapa kalian mengikuti iblis dan keturunannya? Padahal Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis itu karena bapak kalian, ya. Taib. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi lahuna, nasallallahu at-tawfiq lil jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.